ربنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang terbaik tentunya semoga pada kajian berikutnya anak-anak kita diupayakan untuk duduk di samping kita dan baik itu dengan mereka mengerjakan tugas atau mendengarkan atau menulis sehingga kita tidak tersibukkan dengan keadaan mereka yang tidak terawasi di luar. Mudah-mudahan nanti baik di sini atau di tempat-tempat majlis yang lainnya, karena para sahabat pun biasa mereka ke majlis membawa anak-anak mereka, anak-anak kecil dan mereka usia 3, 4, 5 atau 6 tahun, mereka mendengarkan hadis. Demikian pula di majlis-majlis para ulama, mereka mendengarkan hadis kemudian mereka meriwayatkannya setelah mereka tamyiz atau baligh, yang mereka dahulu dengar masih kecil segede-gede seperti ini, mereka riwayatkannya setelah mereka sudah tamyiz atau baligh. Sehingga para ulama mencantumkan dalam kitab-kitab mustalah tentang dihasungnya bagi para orang tua untuk membawa anak-anaknya ke majlis hadis. Ya. Yang fungsinya tadi untuk istimewa hadis, menerangkan hadis. Terlebih mereka tentunya memiliki ketajaman yang masya Allah sangat luar biasa. Disaksikan di negeri Yaman, para penghafal hadis ini kebanyakan anak-anak kecil. Mereka-mereka yang sanggup untuk membacakan hadis beserta sanadnya oleh Imam Bukhari. Haddadana fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kebanyakan anak-anak semangat untuk mereka menghafal dan menyetorkan hiji kalau Al-Quran bukan lagi pembahasannya. Al-Quran lebih semangat. Yang namanya halaqatul Quran setiap pagi ribuan anak-anak, bukan puluhan, ribuan anak-anak mereka menghafal, mereka berlomba untuk mempelajari Al-Quran. Demikian pula yang ini hadis tadi. Rasul alaihissalam dalam hadis Muawiyah bin Hakam yang telah kita ketahui tentunya, atau Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Sahih Bukhari menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan di dalam agamanya. Dengan mantuqul hadis, konteks hadis ini menyatakan seseorang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah SWT akan fahamkan dia. Allah SWT akan jadikan dia sebagai orang-orang yang faham, yang mengerti, yang tahu tentang agamanya, tentang Islam, dan apa yang wajib dia lakukan dalam syariat Islam ini. Ini mantukul hadis, konteks hadis. Wa mafhumuhu, dan mafhumnya kata para ulama sudah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Hajar Rahimahullah Ta'ala. Barang siapa yang Allah SWT haramkan atau tidak kehendaki kebaikan padanya, maka Allah SWT akan haramkan kebaikan. Seseorang yang Allah SWT tidak kehendaki kebaikan padanya, maka Allah SWT akan haramkan untuk mendapatkan pemahaman dalam agama ini. Sehingga dia tidak paham, dia mengerti dan tidak tahu tentang agamanya, karena dia sebagai orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan padanya. Kemafhum al-hadith. Nasehat Allah Taala, annakuna min al-awwal. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk dari yang pertama tadi, termasuk dari mantu apa yang dalam konteks hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dalam waktu yang mulia ini, yang kita memohon dari kebaikan malam ini dan berlindung dari kejelekannya, amin syarri ghasiqin idza waqab. Dengan kemudahan Allah SWT, insyaAllah kita akan membahas dan membacakan suatu karya tulis dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymi Rahimahullah Ta'ala, yang tentunya seorang thalabul ilm tidak tersamarkan dan tidak ragu lagi tentang kibrah Syekh Rahimahullah Ta'ala dalam bidang ta'rif, mu'allafat. Dan Syekh mimman jama'a baina tadris wa ta'lif. Syekh rahimahullah ta'ala termasuk dari salah seorang tokoh yang mampu untuk menggabung dua amalan besar, yaitu tadris wa ta'lif, mengajar di halaqatul ilm, di halaqah-halaqah ilmu, bahkan di jami'ah, di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Bahkan pula beliau mampu untuk menulis. Yang ini keberadaan seorang ulama di sana, yang antara mengajar dan menulis. Sehingga betapa banyak karya-karya beliau, kitab-kitab beliau yang sampai kepada kita. Nafa'ahullahu bi'ilmihi, semoga Allah SWT memberikan manfaat dengan ilmunya. Yaitu dalam kitab beliau Usul Tafsir, yang pada maknanya adalah Usulun Fit Tafsir. Judulnya Usul Tafsir, tapi maknanya adalah Usulun Fit Tafsir. Usul maknanya fondasi, perkara-perkara pokok di dalam tafsir. Akan datang nanti keterangannya. Kita menyebutkan secara global saja. Adapun makna secara rinciannya akan kita sebutkan nanti. Makna usul, demikian pula makna tafsir. Yang alhamdulillah ada sisi keserasian. Kita memulai kitab beliau dengan pelajaran yang beliau mulai dari pelajaran ini. Ada kesamaan, ada kemiripan. Yaitu hari apa sekarang? Jumat atau Sabtu? Jumat. Sabtu, kenapa Sabtu? Hijriah. Kalau Jumat Miladi, Masehi. Sabtu terhitungnya sekarang. sehingga yang mengakhirkan dari maghrib, dari mulai maghrib tadi sampai sekarang itu sudah terhitung satu. Dan Syekh rahimahullah ta'ala memulai pada hari Sabtu pula. Ya. Syekh memulai pelajarannya ini pada hari Sabtu. Itu tanggal 10 di bulan Safar. Tahun 1419 Hijriah. 1419 Hijriah. Berapa tahun yang lalu berarti? Hmm? 19 tahun yang lalu. Syekh memulai pelajaran ini 19 tahun yang lalu pada hari yang sama Sabtu. Tetapi tanggal berbeda. Syekh memulai pada tanggal 10 Safar. Jadi kita mulai pada tanggal berapa sekarang? Hari Sabtu tanggal 4 Rajab. Kita mulai dari Sabtu tanggal 4 Rajab tahun 1438 Hijriah. Jadi ada kemiripan kesamaan dari segi harinya saja. Kita baca muqaddimah dari Syekh rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Pembukaan ini tentunya ma'ruf sebagai khutbatul hajat, tetapi Syekh tidak menyebutkan secara sempurna, meringkas saja. Adapun kesempurnaan khutbatul hajat yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap majelisnya, yaitu yang diiringi dengan 3 ayat. Dari firman Allah SWT di surat Al-Imran, An-Nisa dan juga Al-Hijab, itu tentang nasihat taqwa yang itu datang kemudian diikuti hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah, alhamdulillah, kemudian diikuti dengan 3 ayat nasihat taqwa, kemudian diikuti dengan hadis. Itu adalah sebagai muqaddimah, pembukaan, mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap khutbah ini. Sampai pun dalam khutbah nikah, seorang wali, seorang bapa, ataupun yang menggantikan kedudukan bapa ketika hendak menikahkan anaknya, maka dia berkhutbah, yaitu dengan khutbah nikah, dengan membacakan khutbatul hajah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim. Arti ma'ruf insyaAllah ini, kecuali pada lafaz wa natubu ilaih. Lafaz natubu ilaih tidak ada dalam Sahih Muslim, tidak ada dalam hadis Jabir tambahan yang dikutip oleh Syekh. Tentunya di dalamnya sebagai pengakuan tentang kesempurnaan Allah SWT, demikian pula tentang pengakuan betapa kita sebagai hamba butuh dengan pertolongan dan ampunan Allah SWT, serta kita berlindung senantiasa kepada Allah SWT dari kejelekan diri kita dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Karena masing-masing kita tidak bisa menjamin kita selamat dari kejelekan yang ada pada diri kita ataupun pada amalan kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Allah firman kepada Nabi Yusuf setelah diselamatkan dari fitnah yang besar, fitnah syahwat. Kata Allah SWT, wa ma ubarri'u nafsi, tentang Nabi Yusuf, aku tidak menjamin diriku, aku tidak merekomendasi diriku bahwasanya aku selamat dari kemaksiatan. Inna nafsa la'ammaratun bis-su', ya, karena jiwa ini senantiasa mendorong, menghasut untuk berbuat jelek. Ya, sehingga beliau tidak menjamin keselamatan pada dirinya. Maka itu semua adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala sehingga Allah selamatkan dari fitnah tersebut. Dan banyak yang kita di masa fitnah ini untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dari berbagai macam fitnah syahwat ataupun syubhat. Maaf, insyaAllah ya, mukadimah sering dibawakan dalam setiap daurah masyarakat, sering diartikan ya, dari khutbah al-hajjah. Kemudian qala rahimallahu ta'ala, fa inna minal muhimmi fi kulli fannin أن يتعلم المرء من أصوله. Kita baca pelan agar kita bisa mengikuti, bisa menghargai yang belum tahu harakatnya dihargai, yang belum tahu artinya diartikan. ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه ala tilkal usuli liyakuna ilmuhu mabniyan ala usasin qawiyyatin wa da'aima rasikhatin. Wa qad qila man hurrima al-usula hurrima al-usula. Syekh Rahimahullah Ta'ala, fa'inna minal muhimmi, sesungguhnya dari perkara yang sangat penting, muhim, perkara yang penting, di kulli fannin, pada setiap cabang disiplin ilmu, fan, di cabang disiplin ilmu, jadi perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu pada setiap cabang disiplin ilmu, ayyata'allama al-mar'u, hendaklah al-mar'u seseorang, ayyata'allama, dia mempelajari. Itu dalam bahasa Arab bisa diartikan yang setelah ini, kemudian yang sebelumnya. Untuk artikan sesuai dengan yang bisa dipahami. Jadi al-mar'u seseorang, hendaklah seseorang ayat ta'allam, dia mempelajari min usulihi, dari perkara pokoknya, dari perkara intinya. Nasihat dari Syekh Rahimahullah Ta'ala, hendaklah masing-masing kita, terlebih para penuntut ilmu, untuk bisa mempelajari pada setiap cabang disiplin ilmu usulnya, perkara-perkara intinya, perkara-perkara pokoknya, kaidah-kaidah utamanya apa. Jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara furu', perkara-perkara yang cabang, masail fara'iyah, dari masalah-masalah cabang, sementara kita tidak hafal intinya. Yang dihafal adalah masail-masailnya, pengembangan-pengembangannya. Tetapi ini masalahnya yang hafal keliru kata Syekh. Karena Syekh mendapati ada di antara para penuntut ilmu yang mereka mengumpulkan masalah-masalah sampai ratusan masalah, tapi tidak kembali kepada usul sabit, usabit yang tidak kembali pada perkara pokok yang pokok. Kita perhatikan. Ayat Al-Qur'an untuk kita terus mempelajari perkara-perkara pokok ini, perkara cabang muda. Tetapi perkara inilah yang harus kita pelajari dan faham. Apa faedahnya ketika seorang penuntut ilmu senantiasa memperhatikan dan mampu mempelajari perkara-perkara yang inti, yang pokok, sebagai jalan dan sebagai bekal untuk dia melangkah kepada berbagai macam masalah? Ma yakunu aunan lahu ala fahmihi. Nah, yang mana dari perkara-perkara inti tadi, perkara-perkara usul, yakunu nyatalah aunan lahu, sebagai pembantu bagi dia, penolong bagi dia. Sekala seorang penuntut ilmu mempelajari perkara-perkara yang usul, yang inti, maka itu adalah aunan lahu, akan membantu dia. Ala fahmi, untuk memahami. Wa tahri'ihi, dan untuk menerangkan, menjelaskan. Ala tilkal usuli, terhadap perkara-perkara yang pokok tersebut. Itu fungsinya. Masya Allah. Kalau sudah kita kuasai perkara-perkara intinya, perkara-perkara yang usul, maka kita akan mampu memahami dan menerangkan perkara-perkara cabangnya yang muncul dari perkara-perkara inti tadi. Seperti perkara inti, wahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu inti dalam jual beli. Kemudian furu' cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Bagaimana hukum jual beli ular? Bagaimana hukum jual beli kucing? Bagaimana hukum jual beli anjing? Bagaimana hukum jual beli kera, cacing, dan yang lainnya? Intinya wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual-beli. Maka tatkala ingin difahami perkara yang usul ini, yang ini akan mengikuti apa yang keluar dari kehalalan dan jual-beli, mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Jangan-jangan sebagian orang menghafalnya masa ini tadi, menghafalnya jual-beli ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak paham hukum asalnya. Demikian pula waharram riba, Allah mengharamkan riba. Bagaimana kredit, bagaimana jual beli emas dan yang lainnya, itu semua muncul dari perkara inti. Sehingga tatkala seorang penuntut ilmu didasari ilmunya dengan dia mempelajari perkara-perkara yang inti-intinya, perkara-perkara yang pokok-pokoknya, liyakuna ilmuhu, supaya nyata ilmunya, mabniyan, dibangun ala usasin qawiyyatin, di atas usas, jamak dari asas, di atas fondasi-fondasi yang kuat, wa da'i marasikhatin, dan di atas pancangan-pancangan, tiang-tiang yang kokoh. Masya Allah. Itu tatkala ilmu seseorang dibangun di atas fondasi yang kuat, maka ilmunya akan kuat pula. Kenapa? Karena dia dasar dengan fondasi yang kuat, dengan tiang yang kokoh. Sehingga yang furu' cabang-cabangnya dari dinding, atap dan yang lain kuat, berdiri tegak di atas fondasi dan tiang yang kokoh. Itu kalau diibaratkan bangunan. Demikian pula ilmu. Seseorang tidak akan tersamarkan, karena perkara intinya sudah dia kuasai. ketika muncul dari perkara-perkara yang cabang. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan dan banyak dikatakan di sisi para ulama, suatu kaidah, man hurrimal usula hurrimal usula, man sing sobo, siapa yang dia hurrimal usul, diharamkan dari usul, dari perkara-perkara yang inti, yang pokok, dia tidak mampu untuk menguasai perkara-perkara yang inti, mempelajari perkara-perkara yang inti, maka hurriman usul, dia diharamkan untuk sampai. Artinya, siapa yang tidak peduli untuk mempelajari perkara-perkara yang inti dalam setiap cabang sifat ilmu, maka la yusiruhu ila ghayatihi, dia tidak akan sampai kepada puncak ilmu. Ilmunya diibaratkan seperti apa? Ini hebel yang kata orang batu agung, ngambang, dia tidak berat, ngambang, tidak kokoh. Yang ketiga, ilmu-ilmunya tadi tidak biasanya dengan perkara-perkara yang inti-inti dari cabang ilmu tersebut atau dari disiplin ilmu tersebut. Dan masing-masing ilmu memiliki inti, memiliki usul. Ya, sehingga kita pun di sini dalam ilmu tafsir diletakkan oleh para ulama usulnya, usul tafsir. Ya, sebelum kita merangkak menginjak dalam mempelajari tafsir Quran, maka kita bekali diri kita dengan usul kita tafsir agar kita faham, agar kita tahu bagaimana bimbingan ulama ketika mereka menuangkan dalam menjelaskan tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran yang kita punya gambar, mampu mengikuti. Tidak ada sedikit pun dalam benak kita untuk kita menyaingi para ulama tafsir supaya kita jadi ahli tafsir. Tujuannya saja supaya kita memahami kitab bilang tafsir yang telah dikeluarkan oleh para ulama, bukan tidak membuat tafsir baru. Tafsir yang sudah ada sudah mencukupi. Jadi tafsir kita bilang tafsir para ulama sudah mencukupi. Yang kita mendalami dan pelajarinya, ini adalah awal dan lana. Ini akan membantu kita untuk kita memahami dari kitab bilang tafsir yang isinya tentang tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Ya Fahris Subarakallah Fikm. Dan yang lain dalam hadis diletakkan usul, usul hadis dalam fiqih diterapkan usul, usul fiqih. Dan yang lain setiap cabang setiap ilmu para ulama mereka peduli, tidak lepas untuk meletakkan perkara-perkara yang inti, kaidah-kaidah inti, agar itu semua tentunya membantu kita para talabat ilmu dalam memahami ilmu tersebut. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa ashrafuha ala at-tafsir alladhi huwa tabyin ma'ani kalamillahi azza wa jalla. وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. ومن أجل فنون العلم دان من termasuk dari أجل yang termulianya fudul ilmi sabang disiplin ilmu, jadi termasuk dari cabang disiplin ilmu yang ajal, yang paling mulia, bahkan yang paling mulianya, bukan termasuk lagi Antum fahami kata Syekh, termasuk dari cabang disiplin ilmu yang mulia, bahkan apa yang paling mulia. Berarti apa? Kalau tadi kan sejajar ya seolah-olah, termasuk cabang disiplin ilmu yang termulia. Berarti ada beberapa deretannya. Masuklah usul tafsir dari cabang disiplin ilmu yang termulia. Jadi susul oleh Syekh, segera diberikan keterangan oleh Syekh, bal huwa ajaluha, ya, bahkan justru ilmu tafsir ini sebagai ilmu yang ajaluha, paling mulianya dari yang mulia-mulia tadi, ya. Cabang disiplin ilmu yang termulia banyak, ya, sebut saja umpamanya ada 5, ya. Maka ilmu tafsir ini atau ilmu usul tafsir ini termasuk dari salah satu yang 5 yang termulia. Kemudian Syekh menyusulnya, bal huwa ajaluha, bahkan justru ilmu usul tafsir ini adalah ajaluha yang termulia ini. Berarti memiliki ranking seberapa? 1 dari yang termulia tadi, dari yang mulia-mulia ini. Maka ilmu usul tafsir ini sebagai ilmu yang termulia ini memiliki kedudukan yang pertama. Kenapa memiliki kedudukan yang pertama? Karena ilmu tafsir ini ajaluha wa asyrafuha, yang paling mulia ini, yang paling terhormat ini, yaitu adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir dari sekian cabang berbagai ilmu yang terhormat, yang mulia, maka yang terhormat dan yang termulianya adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu apa? Saya terangkan, yaitu alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillah azza wa jalla. Ilmu tafsir adalah alladhi, ilmu yang membahas tabyinu, penjelasan, keterangan, ma'ani dari makna-makna kalamillahi azza wa jalla, kalamullah azza wa jalla. Ilmu tafsir, ilmu yang membahas, ilmu yang menerangkan tentang makna-makna ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau seseorang cuma ingin memahami ucapan turis, ya, baik itu turis Inggris, turis Arab, dia sampai apa mempelajari bahasa turis tersebut. Ini karena dianggapnya akan membawa kemuliaan. Ini yang kita pelajari adalah ilmu yang membahas tentang ucapan Allah, makna-makna dari ucapan Allah SWT. Ini bukan manusia, bukan turis, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya syaraf syai bi syaraf madlulihi, mulianya sesuatu karena mulianya yang ditunjukkan oleh perkara tersebut. Mulianya sesuatu karena mulianya ditunjukkan oleh perkara tersebut. Sehingga mulianya ilmu usul tafsir karena menunjukkan kepada makna kalamullah. Itu yang menjadi mulianya ilmu tafsir ini, karena menerangkan tentang kalamullah. Waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan, dan sungguh ahlul ilmi, para ulama, para ahlul ilmi, wada'a, telah meletakkan, lahu, terhadap ilmu tafsir, usulan, ilmu-ilmu intinya, kaidah-kaidah intinya, kama wada'u li ilmi al-hadithi usulan, bagaimana mereka ahlul ilmi telah meletakkan teruntuk ilmu hadis usulnya juga, kaidah-kaidah pokoknya juga. Wali ilmi al-fiqhi usulan, Dan sebagaimana pula para ahli ilmi, para ulama telah meletakkan pula bagi ilmu fiqih usulnya, kaidah-kaidah intinya. Maka tidak lepas, karena ini adalah ilmu yang terhormat dan paling mulia, diletakkan oleh para ulama usul dalam fiqih. Prinsip-prinsip pokok, perkara-perkara pokok dalam memahami tafsir, penjelasan kalam Allah Azza wa Jalla. وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَا تَيَسَّرَ لِطُلَّابِ الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ فِي جَامِعَةِ الْإِمَامِ محمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. وقد كنت dan nyatalah aku, kau bisa diartikan sungguh. Kacabtu min hadal ilmi, aku menulis ilmu ini, itu yang berkaitan dengan ilmu tafsir, usul tafsir. Belum menulis ilmu usul tafsir ini, yang mana tentunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala banyak mengambil faedah dari kitab Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Muqaddimah Usul Tafsir. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah memiliki kitab Muqaddimah Usul Tafsir, maka Syekh banyak mengambil dari situ faedah-faedah dari karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka Syekh menulis ilmu ini, ilmu usul tafsir, ma tayassara litullabil ma'ahidil ilmiyati, apa yang sekiranya tayassar, bisa memudahkan, litullab, bagi para murid, para santri, al-ma'ahidil ilmiyah, ma'ahid ilmu yang berada di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Beliau peruntukkan kitab ini bagi para santri, para murid yang menimba ilmu di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Dilihat ya, Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah sebagai mukarrar, sebagai kitab landasan, sebagai kitab yang dijadikan kurikulum di universitas tersebut. Untuk mesti sebagai mahasiswa sama seperti apa yang dipelajari oleh mahasiswa di sana. InsyaAllah. Fatolaba minni ba'dun nasi, bagaimana sebagai manusia pola kami ini meminta minni kepadaku, pola kami ini yang itu mampu meletakkan terjemah-terjemahnya di mana, yang jangan sampai ketika anda menerjemahkan sebagai manusia meminta kepadaku pola sebagian manusia, jangan pola kami meminta minni kepadaku bagaimana sebagai manusia. Kita artikan secara terlebih dulu. Sebagai manusia meminta kepada aku an ufrijaha, supaya aku menjadikannya, supaya menjadikannya ilmu ini fi risalati, dalam sebuah risalah, liyakuna dzalika, supaya nyata hal itu yang ketika disendirikan dalam suatu risalah tidak campur dengan risalah yang lain. Aisara wa ajma'ah, aisara lebih mudah, wa ajma'ah dan lebih mencakup. Fa'ajabtuhu ila zalika. Maka ajabtuhu, aku mengabulkannya, aku menyambutnya, ila zalika, kepada permintaan tersebut. Ya, ketika sebagai manusia tadi meminta untuk disendirikan kitab ini, risalah ini, maka beliau mengabulkannya. Wa as'alullah ta'ala an yanfa'a biha, dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manfaat dengan risalah ini. InsyaAllah. Maka itulah teorinya. Seusai kita beramal, seusai kita berbuat, seusai kita berkata, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat, bermanfaat dengannya. Hina nalqahu jalla wa ala, itu ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga bermanfaat lil ghair, bagi orang lain, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Banyak mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ja'ahu al-anbiya, biasanya para nabi. Sentiasa mereka minta al-qabul, supaya diterima apa yang telah mereka ucapkan dan apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia ini. Ini disebut oleh perulangan bahasanya, al-ilmu ma nafa'a wa laysa ma hafidha. Yang namanya ilmu adalah ma nafa'a, yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita sendiri, bisa diamalkan, bisa diterapkan, atau bermanfaat bagi orang lain. Walaysa ma hafidha, bukan namanya ilmu yang semata-mata dihafal saja. Bukan. Tetapi ilmu hakiki, ilmu yang hakiki adalah ma nafa'a, yang bermanfaat. Untuk tahu ya, apa manfaatnya ilmu bagi kita pembawa ini dan bagi orang lain. Karena terkadang ilmu sebagai bala ujian ya. Ada kalanya ilmu yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari, tidak bermanfaat bagi kita, tidak berdampak, tidak berpengaruh bagi diri kita. Maka itu menunjukkan tidak bermanfaat. Maka para ulama menasihatkan bahwasanya ilmu mana fa'al wa laysa ma hafidh, ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang semata dihafal. Kenapa pun dia hafal ini itu Quran, hadis, macam, tetapi ternyata tidak berpengaruh, tidak berbekas, menunjukkan tidak bermanfaat. Nasallallahu ta'ala aliyan fa'al biha. وَيَتَلَفَّصُ ذَلِكَ فِي مَا يَأْتِي. Maka teringkas kata Syekh, يَتَلَفَّصُ dan teringkas ذَلِكَ dari hal itu, jadi perkara yang akan beliau sampaikan dalam risalah usul tafsir ini, فِي مَا يَأْتِي, yaitu perkara-perkara berikut ini, yang kandungan isi kitab ini secara globalnya kata Syekh berikut ini. Yang pertama itu tentang pembahasan Al-Quranul Karim yang meliputi mata nazar Al-Quran ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa man nazar bihi alaihi minal malaikati. Kapan nazal Al-Quran, turunnya Al-Quran ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وَمَنْ نَزَلَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, dan siapa yang turun membawa Al-Quran dari kalangan malaikat. Siapa yang membawanya dari kalangan malaikat, yang turun membawa Al-Quran kepada Nabi Al-Quran. Asani, perkara yang kedua dalam bahasa Al-Quran Karim, أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ, awal pertama kali nazal yang turun dari Al-Quran. Surat apa? Ayat berapa? Pembahasannya yang kedua. Dan yang ketiga, nuzulul Qur'ani ala nawaini. Fi Al-Qur'an ala nawaini, ada dua macam. Sababi wa ibtida'i. Turunnya Al-Qur'an yang pertama sabi, karena adanya sebab. Ketika ada kejadian sesuatu, mungkin terjadi seorang suami memelihara istrinya, baru turun arah ayat tersebut. Ketika seseorang minum khamar, baru turun ayat khamar. Itu namanya sababi. Turunnya karena ada sebab. Dan yang kedua, turunnya Al-Quran ini ibtidai, turun dengan sendirinya tanpa ada sebab. Turun dengan sendirinya tanpa ada sebab. Itu ibtidai. Ar-Rabi, tempat yang keempat, Al-Quran matiyun wa madani. Al-Quran ada yang dikategorikan, dikelompokkan sebagai makki. Ini disebut makkiyah. Ini surat apa saja yang tergolong surat makkiyah? Dan surat apa saja yang tergolong madaniyah? Sehingga kita mendengar nih, surat ini makkiyah namanya. Dan surat ini madaniyah namanya. Wa bayanu hikmati min nuzulihi, dan bayan penjelasan al-hikmah, tentang hikmah min nuzulihi, dari turunnya Al-Qur'an mufarraqan, secara berangsur-angsur. Kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus menerangkan hikmahnya? Wa tartibil Qur'an, dan penjelasan tentang tartib, urutan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Pembahasan yang kedua. Al-Khamis, pembahasan yang kelima, kitabatul Qur'an. Wa hifdhuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabatul Qur'an, tentang penulisan Al-Quran. Bagaimana dahulu para sahabat menulis Al-Quran dengan susah payah, ada yang di daun, ada yang di kulit, ada yang di batu, ada yang di kelapa kurma, dan yang lain. Penulisan Al-Quran dahulu karena sulitnya kertas. Wahyuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana menghafalnya Al-Quran di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti banyak syubhat. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bid'ah. Itu masalahnya. Di situ akan muncul nanti. Apakah mushaf Al-Quran yang ada termasuk bid'ah atau bukan? Asal yang keenam, jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakr wa Uthman radhiyallahu anhuma. Jam'ul Qur'ani, pengumpulan Al-Qur'an, penggabungan Al-Qur'an di masa fi ahdi, yaitu di masa Abu Bakar dan di masa Uthman radhiyallahu anhuma. Ini pun yang sering disebut oleh sebagian orang tentang hukum penggabungan Al-Quran sehingga ditulis menjadi kitab. Dan itu terjadi di masa Khalifah Abu Bakar dan di masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhum. Itu pembahasan tentang Al-Quran kali ini. Pembahasan berikutnya tafsir, masuk dalam pembahasan inti, yaitu dalam kaidah tafsir. Kita bahas, kita tarik sini dulu. Kalau disebut oleh Syekh di depan ini. Yang pertama dalam pembahasan tafsir ini akan disebutkan makna tafsir lughatan wa istilahan. yaitu tentang makna tafsir lughatan secara bahasa Arab, wasilahan dan secara istilah para ulama tafsir. Apa itu makna tafsir? Wabayanu hukmihi walghard minhu, dan penjelasan tentang hikmah adanya tafsir dan tujuan dari adanya tafsir. Apa hikmahnya dan apa tujuannya dari tafsir yang disebut oleh para ulama? Asalnya yang kedua, al-wajibu alal muslimi fi tafsiril Quran, yang wajib alal muslim, seorang muslim, fi tafsiril Quran, dalam memahami tafsir Quran. Seperti apa yang wajib bagi kita dalam memahami tafsir Al-Quran? Kunci ketiga, al-marja'u fi tafsiri ila ma ya'ti. Al-marja'u sebagai tumpuan, tempat kembali kan marja', yang artinya tumpuan. Fi tafsiri, dalam ilmu tafsir, kemana tumpuannya, kemana kembalinya? Yaitu ila ma ya'ti, kepada perkara berikut ini. Tafsir dikembalikan kepada perkara berikut ini. Yang pertama itu kalamillahi ta'ala. Karena ila ma ya'ti berarti ila kalamillahi ta'ala. Jadi ilmu tafsir bertumbuh dikembalikan kepada kalamillah, kalamullah itu sendiri, yang disebut bahwasanya Al-Quran yufassaru bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Ini Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Kenapa? Karena Al-Quran ditafsirkan dengan kalamullah. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tafsirnya apa Al-Qari'ah itu? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu, apakah itu Al-Qari'ah? Tafsirnya mana? Ayat yang terakhir, Al-Qari'ah adalah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Itu tafsirannya. Sehingga tafsir Al-Quran bertumpu kembali kepada apa? Kalamullah itu sendiri. Ketika kita dapati Al-Quran tafsirnya ada dalam Al-Quran itu sendiri, jelas, maka dikembalikan kepada Al-Quran itu sendiri. Bihaidu yufassaru Al-Quran bil Quran. Bihaidu yang mana? Yufassaru Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan bil Quran, dengan Al-Quran lagi. Tapi tidak selamanya, tidak seperti Quran Yunus. Ya, kalau di Indonesia, pengikut Islam Bugis, ya, yang mereka terkenal dengan Quran Yunus, menafsir Al-Quran dan Al-Quran lagi. Pokoknya harus Al-Quran itu ditafsir oleh Al-Quran. Ya. Itu ditambah. Dia salah satu tokoh yang mengaku telah menyesatkan banyak umat dengan tafsirnya. Dia pergi ke sana kemari menyesatkan manusia dengan tafsir Al-Quran dalam Quran. Tetapi yang belum dia teratasi dari dahulu sampai sekarang, yaitu tafsir Bismillahirrahmanirrahim, belum ditemukan dari dulu sampai sekarang, belum lulus-lulus ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, terutama dalam tafsir Ar-Rahim, kata mereka. Ya ada dalam Al-Quran, mereka cari-cari tafsirnya, enggak ada. Kalau Ar-Rahman, kata mereka ada tafsirnya. Disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman itu apa tafsirnya, kata mereka? Ar-Rahman adalah alam Al-Quran, wa khalaqal insan, alamul bayan. Itu tafsirannya, kata mereka. Ayat kedua, ketiga, keempat itu tafsir Ar-Rahman. Sedangkan kata mereka, ketika kami mencari tafsir Ar-Rahim, tidak ada. Mana ayatnya yang menafsirkan Ar-Rahim? Bingung sendiri mereka. Yang pada hakikatnya mereka adalah ingkar Al-Quran. Mereka Quraniyun, tetapi pada hakikatnya adalah ingkar Al-Quran. Karena Al-Quran memberitakan bukan hanya bertumbuh pada Al-Quran lagi, atau bukan hanya bertumbuh pada Al-Quran semata, tidak. Tetapi ketika tidak didapati tafsir dari Al-Quran itu sendiri, Allah SWT memberitakan itu kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Dan yang kedua, sebagai tumpuan tempat kembali dalam nafsir Al-Quran, yaitu sunnah Rasul SAW kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Cari ketika dalam Al-Quran tidak ada seperti waqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Apa ada dalam Al-Quran tentang kaifiyahnya, caranya, atau doa-doanya, doa takbiratul ihram, doa tasyahud? Sehingga mereka-mereka tadi yang mengaku Quraniyun, yang mengaku Quran ditafsirkan Al-Quran lagi, kenapa mereka bisa sholat? Dari mana mereka? Apa ada tafsir sholat di dalam Quran? Tidak ada, ya? Tapi mereka gengsi untuk menyatakan dirinya saya baca dari hadis. Gengsi mereka. Tidak mau. Padahal sedih dijadikan sebagai tumpuan dalam menafsirkan Al-Quran. Li'annahu mubalighun 'anillah ta'ala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamun nas, sehingga dengan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas, yang paling tahunya dari kalangan manusia, bi muradillah ta'ala, tentang apa yang Allah inginkan fi kitabillah, dalam kitabnya. Tidak seperti debat kusir dulu. Siapa? Yusron atau Nusron? Yusron. Yusron ya. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Belum duduk di jaminan. Belum belajar ilmu tafsir. Usul tafsir dulu. Bahwasanya makna Al-Quran itu ada yang mengetahui dari Allah, yaitu Rasulnya alaihissalatu wassalam. Sebagai a'lamun nas bi muradillah, manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak diklaim hanya Allah yang tahu saja. Kemudian mereka mengatakan wallahu a'lam bi muradihi, wallahu a'lam bi muradihi, Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Tidak, tidak semua ayat dikatakan seperti itu. Tapi di sana ada ayat-ayat yang diketahui pula maksudnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Masih banyak. Sedikit. Apa yang dibaca? Masih ada yang tinggalan? Boleh baca? Mau baca? Terus apa yang sudah kita baca tadi dibaca? Dari mulai fa'inna minal muhimmi. Siap. Sudah siap. Ujidah. Siap baca. Tonton. Sedikit-sedikit nanti patungan. Seperagraf-paragraf. Nanti kan merojah gitu mah dengan istri. Ya, mencocokkan sama dengan harokatnya. Fa'inna minal muhimmi. Muhimmi. Fannin. Fannin. Ta'allaman. Man. Mal. Ayya ta'allamal. Awanan. Awanan. Awanan lalu ala sahihi patah ri. Patah ri jihi. Patah ri jihi. Patah ri jihi ala sil. Sil kau usuli. Tanya. Liyakunu. Liyakuna. Liyakuna ilmuhu mabaniyan ala asasin usasin ala usasin kawiyyatin wajaka iman rosikhatin rosikhatin rosikhatin. Terus sedikit lagi wakad qila wakad qila man kuriman kuriman man kuriman usulu usula usula kuriman usula. Terima kasih. Sorry Abu Syaw. Obakar Obam. Ajalli. Tetap di dalamnya. Ajalli. Fununil. Fununil. Ilmi. Asyrafuha. Fuha. Ilmu ilmu tafsir ilmu tafsir alani ahlul li ilmi ma'ahidil ilmiyati fi jami'atil imam fi jami'atil imami Muhammadin fi su'udil islamiyati fatalaba minni ba'dun nasi an aqsodah ufridaha an ufridaha an ufridaha fi risalati liyakuna jalika Aisyaro wa ajma'a fa'ajat uhu ila jalika wa asa wa as Allah. Wa as'alullah ta'ala ayyam fa'abiha. Ayyam fa'abiha. Ayyam fa'abiha. Jadi pertemuan berikutnya harus lancar ya. Semua harus lancar. InsyaAllah masih ada waktu panjang. Inna minal muhimmi jibuli fani ala ta'ala ma'amara min usulihi ma'yakun awunan lahu ala fahmi wa tahriji ala dhalika usuli. Jadi lancar kan tadi? InsyaAllah lancar awalan. Kalau sudah tahu harikatnya. Berikutnya. Diri-diri. Fubat. Rahsia. Fubat. Fubat. Al-Khamis, kitabat Al-Quran. Ini ada, itu lima. Oke. Yang kelima, itu perlu ditambah. Itu kitab Al-Quran, wahid zuhu, di ahli nabi, suruh masalah. Yang keenam. Jemru. Sumpah. Sehingga kita masuk dalam fajar berikutnya sudah paham yang sebelumnya. Ya, di sini menjelaskan dulu masing-masing untuk pegang kitab, semoga memberikan pengaruh, dampak dari sekian lama mungkin biasa jiting tidak bawa kitab, dan insyaallah metode ini mungkin sedikitnya akan menghilangkan ngantuk ya, supaya konsentrasi bisa bacanya jadi asik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.